kita untuk bumi Arema, teriakan kemenangan, tiada kata menyerah. Kikis waktu, kami kan mendukungmu dalam satu jiwaku. Panas dan hujan, kami tak peduli, meski darah mengalir demi mendukungmu. Teruslah berlari, teruslah melaju, kau sang juaraku, kau selalu di hati dalam satu jiwaku. Teruslah berlari, janganlah terhenti, teruslah berjuang sampai di akhir jalan. Kehilangan.